Cinta yang tulus murni rela korban tanpa pamrih. Janganlah engkau nodai menghitamkan janji-janji. Tak ku harap cinta beralih, wahai kasih. Padamu ku serahkan jiwa raga, ku turuti segala yang kau pinta. Betapa ku menyayangimu sepenuhnya. Adanya sayang pasti ada cinta. Telah tu